Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. Insyaallah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawail Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Kitabul Haji. Terakhir kita sampaikan tentang waktu penyembelihan al-hadyu, binatang sembelihan orang yang melaksanakan haji. Ya. Di mana waktunya disesuaikan dengan jenis hadyunya. Kalau hadyu tamattu dan hadyu qiran, sembelihan yang melaksanakan haji tamattu dan juga haji qiran, dimulainya setelah melaksanakan sholat Id atau dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, bagi jamaah haji setelah melaksanakan lempar jumrah sampai akhir hari-hari tasyrik. Nah, adapun sembelihan yang merupakan denda begitu juga dikarenakan meninggalkan suatu kewajiban atau melaksanakan perkara yang diharamkan ketika ihram, maka penyembelihannya ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, adapun hajul ihsar, penyembelihan dikarenakan dia tertahan, terhalang, baik terkepung oleh musuh atau lain sebagainya sehingga tidak bisa melaksanakan haji, maka penyembelihannya ketika ada sebabnya. Nah, masuk pada pembahasan makan wadabhi, tempat penyembelihannya. Haji tamattu wal qiran as-sunnatu ayyudbaha bi Mina. Sembelihan bagi jamaah haji tamattu dan juga qiran as-sunnah, yang sunnah disembelihnya di Mina. Ya. Yeah. Tadi kita sebutkan dimulai sejak tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Ini disunahkan untuk disembelih di Mina. Wa in dabahu fi ayyi juz'in min ajza'il haram jaza. Dan apabila dia menyembelihnya pada salah satu bagian di antara bagian-bagian tanah haram, maka itu pun boleh. Tapi disunahkan di Mina. Nah, walaupun tidak menyembelihnya di Mina, di salah satu bagian, salah satu tempat, di antara tempat-tempat tanah haram, ini pun dibolehkan. Wa kadzalika fidyatu tarkil wajib wa fi'lil mahdhur fala tudbahu illa fil haram. Begitu juga denda bagi yang meninggalkan kewajiban dan melaksanakan perkara yang diharamkan ketika ihram, maka tidaklah disembelih hewan sembelihan tersebut melainkan di tanah haram. Ya. Ini kalau bentuknya denda. Ya. Denda dikarenakan meninggalkan kewajiban ketika ihram atau melaksanakan perkara yang diharamkan ketika ihram. Maka tempat penyembelihannya di tanah haram. Nah, ada hajjul ihsar. Kecuali hajjul ihsar. Hewan sembelihan dikarenakan terkepung sehingga terhalang tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Fayadbahuhu fi mawdi'ihi. Maka dia menyembelih pada tempatnya. Dimanapun tempatnya. Yang jelas ketika dia terkepung atau terhalang. Tidak bisa masuk ke Mekah misalkan. Tidak bisa melaksanakan haji dan umroh. Padahal sudah ihram untuk melaksanakan haji dan umroh. Tapi dia terhalang. Terkepung. Tidak bisa memasuki kota Mekah. Maka menyembelihnya boleh di tempatnya. Nah. Amasyamu payuzi'uhu fi kulli makan. Adapun puasa yang merupakan denda bagi yang melaksanakan pelanggaran ketika ihramnya, maka sah-sah saja di setiap tempat. Nah, boleh di mana saja. Wal mustahab, dan yang disunahkan, ayyasu masalasata ayyamin fil hajji. Yang disunahkan berpuasa 3 hari fil hajji, dalam hajinya. Nah, wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi. Dan 7 hari ketika dia pulang ke keluarganya. Ini yang sunnah. Ya, yang sunnah 3 hari ketika masih melaksanakan haji. Kemudian 7 hari ketika pulang ke kampung halamannya. Nah, walaupun disebutkan tadi, ya, di tempat apa saja, boleh-boleh saja dia melaksanakan puasa tersebut. Ya, puasa yang merupakan denda ketika tidak melakukan suatu kewajiban dalam pelaksanaan ibadah haji atau melakukan perkara yang diharamkan ketika ihram. Nah, boleh di mana saja dia berpuasa, tapi yang afdol, yang disunahkan, ya, 3 hari ketika dia melaksanakan haji dan 7 hari ketika dia pulang ke kampung halamannya. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 196. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hajj faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'tum tilka 10 kamilah. Dan apabila kalian telah merasa aman, ya, untuk melaksanakan haji, nah, dan barang siapa yang melaksanakan umroh sebelum haji, maka sembelihlah binatang sembelihan yang mudah baginya. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan binatang sembelihan, berpuasalah 3 hari. Ya, dalam hajinya dan 7 hari ketika kalian pulang. Tilka asharatun kamilah. Yang demikian itu disebut dengan asharatun kamilah. 10 hari sempurna melaksanakan ibadah puasa. Ya, 3 hari ketika melaksanakan ibadah haji dan 7 hari ketika pulang ke kampung halamannya. Nah, wa yustahabu ayyadbahal hajj binafsihi. disunahkan orang yang melaksanakan haji menyembelih, ya, dengan dirinya sendiri, ya. Ini sunnah, langsung menyembelih hewan sembelihan dengan tangannya. Ya, sebagaimana udhiyah, kurban, disunahkan bagi yang berkurban menyembelih dengan tangannya sendiri. Wa in anaba ghairahu fala ba'sa bidzalika. Dan apabila dia mewakilkan kepada yang lainnya, maka tidak mengapa. Ya, dengan perbuatannya tersebut. Kalau tidak bisa secara langsung, bisa dia mewakilkan. Ya, untuk penyembelihannya. Wa yustahabu an yaqula inda dhabhi bismillah Allahumma hada minka wa lak. Dan disunahkan tatkala dia menyembelih untuk mengucapkan bismillah Allahumma hada minka wa lak. Adapun bismillah ini kewajiban ketika hendak menyembelih. Nah, suatu sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tidak sah sembelihannya, ya, dianggap sebagai bangkai yang tidak boleh untuk dimakan. Nah, tapi disunahkan ketika menyembelih binatang hadyu, begitu juga udhiyah, untuk menambahkan Allahumma hadza minka wa laka, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Nah, tambahannya Allahumma hada minka wa laka. Nah. Amma syurutul hadyi wa hiya syurutul udhiyah nafsuha. Adapun syarat-syarat binatang hadyu, yaitu syarat-syarat binatang udhiyah. Ya. Telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan yang lalu tentang syarat-syarat binatang udhiyah. Ya. Kalau hadyu, sekali lagi binatang sembelihan orang yang melaksanakan haji. Ya. Telah kita jelaskan, ada hadyu tamattu, hadyu qiran, ada juga hadyu yang sifatnya fidyah, sebagai denda. Nah, ya. Dan hadyu-hadyu yang lainnya. Adapun udhiyah, ini binatang kurban, ya, bagi selain jemaah haji, nah, yang melakukan penyembelihan di hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik namanya udhiyah. Nah, apa syaratnya? Yang pertama, ayyakuna min bahimatil an'am. Nah, binatang tersebut dari jenis binatang ternak. Al-ibil, wal-baqar, wal-gonam. Ada tiga jenis. Unta, sapi, dan kambing. Ya. Tidak boleh berkurban atau hadyu atau udhiyah, ya, dengan ayam. Atau dengan kelinci. Ya. Atau dengan kijang. Dan yang lainnya selain dari tiga jenis binatang ternak ini. Nah, ya. Bagaimana kalau dengan banteng? Ini pun tidak boleh dikatakan bukan binatang ternak. Nah, ya. Tapi bahimatul an'am yang merupakan syarat binatang hadyu atau udhiyah dari tiga jenis. Ya, ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing. Yang kedua, ayyakuna khalian minal uyub allati tamna'ul izza. Binatang tersebut tidak ada cacat-cacatnya yang menghalangi sahnya binatang sembelihan tersebut. Apa cacatnya? Kal marodi, seperti sakit. Yang nampak sakitnya. Nah, wal-aur, pecak atau buta, wal-aruj, pincang, wal-hazal, kurus, yang kelihatan sum-sumnya. Nah, ini merupakan aib-aib, cacat-cacat yang menyebabkan tidak sah binatang kurban atau binatang hadiyu yang merupakan sembelihan orang yang melaksanakan haji. Nah, yang ketiga, an tatawaffara fihi as-sin al-masru'ah. Ya, memenuhi padanya usia yang disyariatkan. Ya. Fal-ibil khamsu sanawat. Unta, ya, usianya 5 tahun. Nah, kalau kurang dari 5 tahun tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban atau binatang hadiyu. Nah, wal baqaru sanatan. Sapi, ya, minimalnya 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun tidak boleh jadi binatang kurban atau binatang hadiyu. Wal maiz sana. Maiz, kambing kacang. Nah, kambing Jawa kalau kita. Ya. Ini 1 tahun. Wad-da'an sittatu ashhur. Kalau domba, 6 bulan minimalnya. Nah, ya, ini syarat-syarat hadiyu. Ya, sama seperti syarat-syarat udhiyah yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, al-bab rabi'u fi sifatil hajj wal umrah. Bab yang keempat tentang sifat haji dan umrah. Al-aslu inda ahli ilmi fi sifatil hajj hadis Jabir al-masyhur. Al-aslu, aslu di sini bisa diartikan dalil. Nah, asal atau dalil, ya, menurut para ulama tentang sifat haji, yaitu hadis Jabir yang masyhur. Ya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis yang panjang menyebutkan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Nah, ya, ini merupakan dalil tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, wa qad tatabba'na riwayat as-sahihah as-sabitah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah meneliti riwayat-riwayat yang sahih, yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatalakhasa lana min majmu'iha as-sifah at-taliyah. Ya. Maka kami meringkas dari kumpulan hadis-hadis yang sahih tersebut, ya, tentang sifat-sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Nah, idza wasala muridun nusuk ila al-miqat fa innahu yustahabu lahu ay yaghtasila. Apabila yang hendak, ya, melaksanakan manasik baik haji ataupun umrah, apabila sampai kepada miqat, maka disunahkan baginya untuk mandi. Nah, ya, telah dijelaskan miqat. Ya, miqat tempat-tempat, nah, untuk melaksanakan atau berniat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, kalau penduduk Madinah, nah, miqatnya apa? Dzulhulaifah. Ya, ketika sampai di Dzulhulaifah, ini untuk penduduk Madinah dan juga orang-orang yang berada di daerah tersebut. Ya, ketika sampai di Dzulhulaifah, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Ya, ini di antara mandi-mandi yang disunahkan. Ya, mandi kan ada yang sifatnya wajib, ada juga yang sifatnya sunnah. Ya, ada juga sifatnya mubah. Nah, bahkan ada juga yang diharamkan. Nah, yang sunnah di antaranya tadi, mandi ketika hendak ihram. Ya, begitu juga mandi di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ini sunnah. Kemudian mandi ketika masuk kota Mekah. Ini sunnah. Nah, ada juga mandi yang wajib. seperti mandi apa? Junub. Nah, kemudian mandi di hari Jumat. Ini pun wajib. Ya. Dan juga mandinya orang kafir yang baru masuk Islam. Pendapat yang kuat, ini pun hukumnya wajib. Ya. Nah, yang haram apa? Yang bid'ah, mandi 7 sumur, 7 kembang. Nah, ini enggak boleh. Ya. Bid'ah. Barakallahu fikum. Jalan khurafat. Ya. Kembali kepada pembahasan. Disunahkan untuk mandi terlebih dahulu ketika mencapai miqat. Nah. Wa ya'khudhu ma yahtaju ila akhdihi min sa'rin yahillu akhdhuhu. Ya. Dan dia mengambil apa yang dibutuhkan untuk mengambilnya. Nah, dari rambut-rambut yang boleh untuk diambil. Maknanya boleh dia mencukur apa yang dibutuhkan dari rambut-rambut yang boleh untuk dicukur. Ya. Kasya'ril ibit wal'ana wasyarib. Ya, seperti rambut ketiak. Nah, maaf saja, rambut kemaluan dan juga kumis. Nah, ya. Ini di antara rambut-rambut yang dibolehkan untuk dicukur. Nah, tapi ingat sebelum ihram. Ya, sebelum dia ihram. Nah. Ini pun termasuk di antara sunanul fitrah. Ya. Sunan al-fitrah. Nah. Mencabut rambut ketiak. Ya, mencukur rambut kemaluan. Nah, mencukur kumis. Nah, kalau janggut dibiarkan, tidak boleh dicukur. Ya. Wa yaqlimu adhafirahu, dan memotong kuku-kukunya. Nah, jadi dibersihkan. Ya. Dibersihkan dengan mandi, kemudian rambut-rambut yang disebutkan tadi pun dibersihkan. Nah, wa yatajarradu ar-rajul min al-mahiyt, dan laki-laki melepaskan dari pakaian yang berjahit. Ya, melepaskan gamisnya, jubahnya, kaos dalamnya. Nah, ya. Yeah. Wa tatayyabu fi badanihi qabla niyati ad-dukhul fi an-nusuk, dan memakai minyak wangi. Nah, pada badannya sebelum ya niat masuk melaksanakan manasik. Nah, ya, boleh pakai minyak wangi pada badannya sebelum masuk niat melaksanakan manasik. Wa yalbisu ar-rajulu izaran wa rida'an nadifaini abyadaini, dan laki-laki menggunakan izar, sarung dan selendang, ya, yang kedua-duanya bersih dan berwarna putih. Nah, ini bagi laki-laki. Ketika sampai di miqat, dia mandi dan membersihkan, ya, rambut-rambut atau bulu-bulu yang penting untuk dibersihkan. Nah, ya, tadi seperti rambut ketiaknya, nah, rambut kemaluannya, kuku-kukunya dipotong. Nah, ya. Dan setelah mandi, ya, tidak menggunakan pakaian yang berjahit. Nah, boleh juga memakai minyak wangi pada badannya. Ya, pada badannya. Kemudian setelah itu, kalau laki-laki memakai apa, dua pakaian, yang pertama dijadikan sebagai sarung, ya. Nah, ini kain ihram. Nah, yang kalau kita lihat seperti kain anduk, ya. Nah, ada dua pasang, yang satu jadikan sebagai izar, ya, sarung. Nah, yang satu lagi untuk menutup badannya. Nah. Ya, jadi rida, selendang. Nah. Yang disunahkan untuk berwarna putih. Ini sifatnya sunnah. Kalau dia mau memakai hitam pun gak apa-apa. Tapi mencolok sekali. Jarang yang memakai hitam. Mungkin bahkan gak ada kadang-kadang kita melihatnya. Nah, disunahkan untuk yang berwarna putih. Nah. Wa tahrimul mar'ah fi ma sya'at min siyab. Adapun perempuan berihram ya, dengan pakaian yang dikendakinya. Nah, sekali lagi memakai sarung kemudian rida ini hanya khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan boleh memakai pakaian apa saja. Nah. Wa yughatti ar-rajulu katifaihi bi ridaihi. Laki-laki menutup pundaknya dengan rida, selendangnya. Ya. Kain yang bagian atas dipakai untuk apa? Menutup pundaknya. Nah. Wa yahillu binusuki alladhi yurid. Dan dia berihlal dengan manasik yang dia inginkan. Ya. Setelah memakai pakaian ihram. Nah. Kemudian dia berihlal dengan manasik yang diinginkannya. Kalau dia ingin umrah berarti labaik Allahumma umratan. Ini ihlal namanya. Nah, kalau dia ingin haji, labaik Allahumma hajjan. Nah. Ya. Wal afdal ay yakuna ihlaluhu idza stawa ala dabatihi. Yang afdal ya, mengucapkan ihlalnya tadi ketika dia sudah naik kendaraannya. Nah, ya, sudah lurus kendaraannya ke arah Makkah. Nah, ini disunnahkan. Ya. Dan maksudnya walaupun dia berihlal sebelum dia naik kendaraan, tidak mengapa. Wa in kana al-muhrim yakhafu min a'ikin yamna'uhu min itmami nusukihi ka maradin aw qat'i tariqin aw nahwi dhalika fa innahu yashtaritu anna mahilli haitsu habastani. Apabila orang yang ihram melaksanakan haji dan umrah khawatir ada faktor yang menghalanginya dari menyempurnakan manasiknya baik haji ataupun umrah seperti sakit ya atau ada rampok begal atau yang semisalnya maka hendaklah dia mensyaratkan ya dengan mengatakan ya mahilli haitsu habastani tempatku itu di mana engkau tahan kami ya ketika kita khawatir jatuh sakit nah khawatir ada rampok atau lain sebagainya nah ya maka mengucapkan ya mahilli haitsu habastani. Nah. Wa yustahabu an yakuna inda ihlalihi mustaqbilal qiblah. Dan disunahkan ketika dia mengucapkan kalimat ihlalnya menghadap ke arah kiblat. Wa yaqulu dan mengatakan Allahumma hadihi hajjatun la riya'an fiha wala sum'atan. Ya Allah, ya. Hadihi hajjah. Inilah haji yang tidak ada riya padanya. Tidak ingin dilihat oleh orang lain dan tidak ingin didengar oleh orang lain. Tidak ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah. Wa yasra'u fit talbiyah. Kemudian dia mulai membacakan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Ya. Ini kalimat talbiyah. Nah. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, ya Allah. Ya, aku menyambut seruanmu, ya Allah. Nah, dikatakan haji ini seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, labaika la syarika laka labaik. Ya Allah, aku menyebut seruanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Dan aku menyebut seruanmu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. sesungguhnya pujian, kenikmatan, ini hanya milikmu. Begitu pun kerajaan, hanya milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya. Ini kalimat talbiyah yang disyariatkan. La baika Allahumma la baik. La baika la syarika laka la baik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Apa? Kalimat talbiyah? Nah. Barakallahu fikum. Wa kana sahabah yazidun, dan sahabat ada yang menambahnya, mereka menambah la baika dal ma'arij, la baika dal fawasil. Ini ada tambahan sebagian sahabat. Nah, wa yusannu an yarfa'a sawtahu bitalbiyah, dan disunahkan untuk mengangkat suaranya dengan kalimat talbiyah tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disunahkan untuk mengeraskannya. Tapi kalau bagi perempuan, ketika ada laki-laki yang bukan mahram, maka dia memelankan bacaannya. Nah. Fa idza wasala Makkah ustuhibba lahu ayyagtasila. Ketika dia sampai Mekah, disunahkan baginya untuk mandi. Nah, dan ini pun diantara mandi yang hukumnya sunnah. Sampai Mekah, hendaklah mandi. Nah, biasanya Mekah mandi, setelah mandi bisa langsung tawaf, atau kalau capek lelah, bisa istirahat lebih dahulu. Nah, فَإِذَا أَرَادَ أَيَّتُوفَ إِتَّبَعَ الرَّجُلُ بِأَيَّقْسِفَ عَنْ كَتِفِ الْأَيْمَنْ وَيُغَتِّ كَتِفَهُ الْأَيْسَرْ بِرِدَائِهِ. Ya, apabila dia hendak tawaf, nah, sampai Mekah kemudian mandi. Kemudian setelah itu dia hendak tawaf. Ya, maka hendaklah melakukan ittiba'. Ya, laki-laki melakukan ittiba'. Bagaimana ittiba'? Ya, dengan terbuka pundak yang kanannya dan menutup pundak yang kirinya dengan selendangnya. Nah, jika ada kain ihram tadi, bagian pundak kanannya terlihat. Nah, tapi bagian pundak kirinya tertutup. Namanya ini tiba. Nah, ini disunahkan ketika tawaf. وَيُسْتَرَتُ أَيَّكُونَ هَلَ التَّوَابُ مُتَوَدِّئًا, dan disunahkan, atau disyaratkan, ketika dalam keadaan tawab, dalam keadaan berwudu. Nah, kira dengan para ulama, apakah wudu ini merupakan syarat sahnya tawab, ataukah termasuk perkara yang sunnah. Nah, sebagian menyebutkan syarat, sahnya tawab, walaupun khilaf disebutkan tadi. Wa yustahabu an yastalima al-hajar al-aswad wa yuqabbiluhu. Dan disunahkan untuk menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Nah, ini startnya. Start ketika tawaf itu dimulai dari hajar aswad. Nah, disunahkan kalau memungkinkan untuk memegang dan menciumnya. Fa illam yumkinhu dhalika istalamahu biyadi. Kalau tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka bisa dengan menyentuh dengan tangannya. Wa qabbala yadahu, dan mencium tangannya. Menyentuh kemudian mencium tangannya. Nah. Fa illam yumkinhu dhalika yusiru ilaihi biyadi wala yuqabbiluha, dan apabila tidak memungkinkan untuk menyentuhnya, mungkin berdesak-desakan, nah, maka bisa dengan mengisyaratkan dengan tangannya, tapi tidak menyentuh, tidak mencium tangannya. Kalau isyarat, tidak mencium tangannya, tapi kalau menyentuh dengan tangannya, mencium tangannya. Nah, wa yaf'alu dhalika inda kulli shawtin, dan melakukan hal itu setiap putaran. Nah, sunahkan untuk melakukan hal tadi setiap putaran. Nah, ketika dia mampu mencium Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Ya. Kalau dia tidak mampu, nah, maka sentuh Hajar Aswad, kemudian cium tangannya. Nah, kalau tidak mampu, maka dia mengisyaratkan. Allahu Akbar. Nah, tanpa mencium tangannya. Ya. Barakallahu fikum. Jangan salah. Hajar Abiyad yang diciumnya. Hajar Aswad batu hitam. Ya. Barakallahu fikum. Kadang-kadang ya jemaah haji saking berdesak-desakannya. Sebagian orang memaksakan. Nah, memaksakan dia ingin mencium Hajar Aswad. Ya. Saking memaksakan sementara enggak ada kesempatan susah orang apa berebutan mencium Hajar Aswad. Nah, yang dicium malah kepala apa orang lain. Nah, Hajar Abiyad. Nah, jangan memaksakan kalau tidak mampu atau tidak ada kesempatan. Nah, apalagi sampai apa sikut sana sikut sini hanya untuk mencium Hajar Aswad. Nah, dan ini dilakukan setiap putaran. Nah, wa yabda'u kulla syautin bitakbir. Ya, dan memulai setiap putaran dengan bacaan takbir. Ya. Wa in ibtada'a tawaf bi bismillahi wallahu akbar fahasan. Kalau dia memulai tawaf dengan bacaan bismillahi wallahu akbar, maka ini pun baik. Nah. Wa idza ata ruknal yamani istalamahu wa lam yuqabbilhu. Apabila dia datang atau melewati rukun Yamani, nah, di antara bagian Ka'bah itu ada yang disebut dengan rukun Yamani. Nah, ya. Maka disunahkan untuk menyentuhnya, tapi tidak menciumnya. Ya, hanya menyentuh saja. Nah. Fa illam yumkinuhu istalamahu fa innahu la yusiru ilaih. Kalau tidak mungkin untuk menyentuhnya, tidak memberikan isyarat kepadanya, wala yukabbir, dan tidak membaca takbir. Ya. Beda dengan Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad, nah, bisa mencium, cium. Ya. Tidak bisa mencium, hanya bisa menyentuh, sentuh, kemudian cium tangannya. Nah. Tapi kalau tidak bisa, cukup dengan isyarat. Ya. Dan bertakbir, Allahu Akbar. Nah, ya. Tapi kalau isyarat tidak mencium tangannya. Tapi kalau rukun Yamani bisa menyentuh, sentuh. Ya. Mengusapnya. Tapi tidak mencium tangannya. Nah. Ya. Kalau tidak bisa mengusapnya, tidak disyariatkan untuk mengisyaratkannya. Ini untuk rukun Yamani. Wa yakul baina ruknaini wa huma ruknul Yamani wal Hajar Aswad. Dan dia mengucapkan di antara dua rukun. Ya. Rukun ini penjuru-penjuru yang ada pada Makkah. Nah, ada penjuru yang disebut dengan rukun Yamani. Nah, Hajar Aswad pun termasuk di antara salah satu rukun. Rukun yang ada di Ka'bah. Nah, dan dia mengucapkan di antara dua rukun, wahuma rukun Yamani wal Hajar Aswad. Di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kalau ini Ka'bah misalkan. Di sini rukun Yamani. Nah, di sini rukun yang ada Hajar Aswadnya. Ya. Nah. Di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad ini, ya, ketika dia sampai di rukun Yamani, disunahkan untuk mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Nah, ketika antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Nah, disunahkan untuk mengucapkan kalimat tadi. Nah. Masih panjang tentang sifat haji Nabi SAW. Dari penjelasan yang kita sebutkan tadi, bisa kita ringkas. Nah, ya, ketika sampai di miqat yang dilakukan oleh jemaah haji atau umrah, nah dia mandi, ya, yang merupakan sunnah mandi. Kemudian juga, nah dia bisa mencukur rambut-rambut atau bulu-bulu yang penting untuk dicukur, nah baik ketiaknya tadi atau mungkin kumisnya, nah atau rambut kemaluannya, nah ya kalau janggut tidak boleh untuk dicukur, ya. Kemudian juga memotong kukunya, ya. Setelah itu, nah boleh dia memakai minyak wangi, tapi pada tubuhnya, bukan pada kain ihram, ya, pada badannya. Nah, setelah itu dia memakai pakaian yang tidak berjahit, maksudnya pakaian yang tidak membentuk anggota badan. Nah, ya, tidak pakai kaos, tidak pakai jaket, tidak pakai jubah, tidak pakai sirwal, ya, dilepaskan semuanya. Yang dia pakai hanya apa, kain ihram, dua kain ihram bagian bawah dijadikan sebagai izar sarung, ya, bagian atas dijadikan sebagai rida, ya, seperti selendang. Nah, bagaimana dengan tuban, pakaian, maaf saya, celana dalam, boleh dipakai tidak? Ini pun dilepaskan, ya, kita dikatakan membentuk, ya, membentuk salah satu di antara anggota tubuh. Nah, yang dilepaskan. Pakai ikat pinggang boleh tidak? Boleh-boleh saja kalau ikat pinggang. Ya. Nah, boleh pakai ikat pinggang. Supaya tidak lepas. Kalau lepas bahaya ini. Ya. Nah. Dan ini bukan pakaian yang membentuk. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, ya, baru dia berihlal. Nah, ihlal berniat untuk melaksanakan manasiknya haji atau umrah, ya. Dan yang afdal ihlal itu ketika sudah naik kendaraan dan mengarah ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, ya. Kalau dia ingin umrah mengatakan labaikallahumma umrah. Nah, kalau dia ingin haji mengatakan labaikallahumma hajjan. Ya. Setelah itu dia mengucapkan kalimat talbiyah, labaikallahumma labaik, sepanjang perjalanan. Nah, ya, disunahkan labaik Allahumma labaik, disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Nah, masya Allah, ini syiar, ya, syiar Islam. Nah, labaik Allahumma labaik ila akhir, ya, ini menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kemudian ketika sampai di kota Mekah, ya, disunahkan untuk mandi lagi, ya, mandi. Kemudian ketika hendak melaksanakan tawaf, ya, disunahkan untuk ittiba. Ya. Ittiba, yaitu memakai kain bagian atasnya itu dengan terbuka pundak yang kanannya. Pundak yang kanan terbuka. Ya. Sementara pundak yang kiri tertutup. Nah, ya. Nah, kemudian dia melakukan tawaf 7 kali putaran. Nah, dimulai dari Hajar Aswad dan finishnya pun di Hajar Aswad lagi. Ya. Ketika memulai dengan Hajar Aswad, nah, kalau dia mampu untuk menciumnya, menciumnya. Nah, kalau tidak bisa menciumnya, hanya bisa mengusapnya, diusap. Kemudian tangannya dicium. Nah, kalau tidak bisa, maka cukup dengan mengisyaratkan. Ya, mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Dan begitu setiap putaran. Ya. Kalau dia mampu mencium, cium. Kalau tidak mampu, maka mengusap dan mencium tangannya. Kalau tidak mampu, cukup mengisyaratkan. Ya. Tanpa mencium tangannya. Nah, adapun ketika rukun Yamani, ya, yang disunahkan hanya mengusapnya saja. Ya. Kalau memungkinkan. Dan tidak mencium tangannya. Dan juga tidak mencium rukun Yamani. Hanya mengusapnya saja. Ya. Dan disunahkan untuk mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Nah, barakallahu fikum. Ini sebagai ringkasan dari yang telah disebutkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih berkaitan dengan sifat haji Nabi SAW. Nah. Terbayang ya? Dibayangkan aja dulu. Ya insyaAllah yasar Allah. Allah mudahkan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Saya ingin bertanya, ketika ihram bolehkah perempuan memakai deodoran atau hand body? Semisalnya yang ada wanginya. Jazakumullah khairan. Kalau itu ada seperti minyak wanginya, maka hendaklah dihindari. Nah, hendaklah dihindari, ya. Bisa digunakan sebelum dia ihram. Nah, ya, adapun setelah ihram, maka hendaklah dihindari, ya, yang berbau minyak wangi. Nah, warahmatullahi. Jadi hand body kan kadang menyengat juga wanginya. Nah, ya. Kecuali sesuatu yang memiliki wangi tapi bukan dari jenis minyak wangi. Nah, ya. Boleh menciumnya, wangi bunga misalkan, boleh. Nah, adapun wangi minyak wangi, selain tidak boleh memakainya, tidak boleh juga sengaja menyengajakan untuk mencium minyak wangi bagi jemaah haji atau umrah. Nah, tapi kalau wangi tersebut berasal dari apa tumbuhan atau berasal dari bunga-bunga, tidak mengapa untuk menciumnya. Nah, memang kalau mandi pakai sabun, ya, kalau sabunnya tersebut tidak mengandung sejenis minyak wangi, ya, hanya untuk membersihkan kotoran dan semisalnya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Izin bertanya ya Ustaz, bagi jemaah haji dari Indonesia, di mana miqatnya? Tergantung dia singgahnya di mana. Ya. Kalau seandainya jemaah haji Indonesia ini dia langsung pergi ke Madinah, tidak langsung ke Mekah, maka miqatnya mengikuti penduduk Madinah. Ya. Nah, sebagian jamaah haji yang terbang langsung ke Madinah. Dari Madinah baru ke Mekah. Maka mengikuti miqat penduduk Madinah. Nah, ya di Dhul Hulaifah. Atau sekarang seperti Bir Ali. Nah, tapi kalau seandainya langsung ke Jeddah. Ya, langsung ke Jeddah. Nah, maka miqatnya sesuai dengan yang sejajar. Dengan negeri mana ketika itu. Nah, kalau sejajar dengan negeri Yaman, ya, berarti miqatnya di Yalamlam, ketika di atas pesawat. Ya, di atas pesawat, dia sudah melaksanakan ihram. Nah, ya, dikatakan Jeddah, bukan miqat. Karena sebagian jemaah haji, nah, ihramnya itu di Jeddah. Sementara Jeddah, bukan miqat. Ya, sehingga kalau naik pesawat tadi, nah, dia sejajar dengan mana, dari arah mana dia memasuki kota Mekahnya. Nah, atau miqatnya tadi. Kalau sejajar dengan penduduk Yaman, berarti mengikuti apa miqat penduduk Yaman, Yalamlam. Ya. Dan biasanya ada pemberitahuan mencapai miqat supaya siap-siap berihram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, pernah baca bahwa lagi tawaf tidak boleh berbaris atau grup. Bila baris tidak terima tawafnya, apakah itu benar sih? Wallahu'alam, belum mendengar hadis keterangan demikian. Ya, boleh dilakukan dengan cara apa saja. Ya. Nah, barakallahu'alaikum. Yang jelas tidak mengganggu yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Apa Ustaz, apakah para wanita juga disunnahkan untuk berupaya mencium Hajar Aswad? Kalau memungkinkan, ya ini sifatnya umum. Ya, sifatnya umum bagi laki-laki dan perempuan. Kalau memungkinkan, bisa menciumnya, menciumnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, bersak-desakan atau lain sebagainya, jangan memaksakan. Ya, jangan memaksakan. Ya. Apalagi perempuan tadi. Nah, ketika tidak memungkinkan, jangan memaksakan. Tapi ketika memungkinkan, ya, maka berlaku sunnah tadi secara umum. Baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Nafthah bi'ala huna. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.